memperhatikan hal yang terbaik untuk umatnya. Dan di antara perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap hal yang terbaik untuk umatnya adalah beliau senantiasa menjaga untuk umatnya kemurnian tauhid yang ada pada umatnya dan menjaga umatnya dari segala sarana yang menghantarkan umatnya kepada kesyirikan. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita membaca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan urwatuhu thiqat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tetapi ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad hasan dan para perawinya, periwayatnya thiqat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab ini di dalam bab ini. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah sering kita kenal. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau orang yang dikatakan terlambat masuk dalam agama Islam. Sekitar tahun 6 Hijriah baru beliau masuk ke dalam agama Islam. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk berbuat baik, untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama, tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat. Bahkan sampai detik penghabisan nyawa seseorang, dia bisa saja untuk bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan nafasnya belum ditenggorokan, kemudian matahari belum terbit dari barat, kemudian pintu taubat belum ditutup, maka seseorang bisa saja untuk berubah keadaannya menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari mungkin manusia yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, innal rajula laya'alu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan penghuni surga, hatta yakunu bainaha wa bainahu illa zira', sampai jarak antara diri dia dengan surga hanya satu zira', yaitu satu hasta. Artinya dekat sekali dia dengan surga karena dia adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadukhuluha, maka akhirnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seseorang bisa menjadi manusia yang terbaik dan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Akan tetapi syaratnya jangan sampai pintu taubat telah tertutup. Sampai detik-detik penghabisan pun dia bisa berubah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi seorang anak Yahudi yang sakit. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak Yahudi tersebut, "Aslim, masuk Islamlah engkau wahai anak muda." Anak muda tersebut melihat kepada bapaknya yang juga seorang Yahudi. Maka bapaknya mengatakan, "Athi' Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak tersebut masuk dalam agama Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mungkin karena takdir Allah Subhanahu wa taala terlambat masuk dalam agama Islam, tetapi akhirnya beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah tidak ada kata terlambat. Meskipun tangan ini berlumuran dengan dosa, kaki ini pernah sering menjalankan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba tersebut, maka dia akan menjadi manusia yang paling baik di antara manusia-manusia lainnya. Maka bersegeralah bertobat, ambillah kebaikan, sebagaimana ketika di dalam awal-awal bulan Ramadhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil." Dan ada suara yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, ambillah, ambil. Cukupkan dari maksiatan." Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang berarti dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, untuk menjadi hamba Allah yang lebih condong pikirannya, gaya hidupnya menggapai kenikmatan di akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Ini pelajaran berarti. Mudah-mudahan saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengambil pelajaran dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada perkataan menarik dari Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili. Saya 4 tahun duduk di depan beliau. Beliau sering mengatakan, "As-sa'id man u'idha bighairih." Seorang yang bahagia, seorang yang selamat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Maka kita mengambil pelajaran dari seorang Abu Hurairah, "Aktsarus sahabati riwayatan lil hadis." Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata putus asa bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Adapun muslim, mukmin, maka dia tidak menganggap dirinya terlambat sebelum waktu dan batas waktunya habis. Semuanya bisa berubah. Lihat hadis yang saya ingin sebutkan tadi belum sempat. "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakunu bainaha wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Sesungguhnya seseorang mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta, saking dekatnya, saking banyak maksiatnya. Akan tetapi takdir Allah telah mendahuluinya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka saya pesan kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan mendahului takdir Allah. Jangan mengaku ini memang takdir Allah, saya sudah selesai. Ya begitulah takdirnya. Enggak. Takdirnya adalah ketika Anda beramal baru Anda tahu di mana takdir Anda. Maka jangan pernah berputus asa. Lihat orang ini, jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta. Tetapi takdir Allah mendahuluinya. Akhirnya dia mengamalkan amalan penghuni surga, fayadkhuluha. Maka dia akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya al-ilmu a'zamu minal mal. Ilmu lebih agung dibandingkan harta. Ilmu lebih agung dibandingkan harta. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa mengatur hartanya. Seseorang dengan ilmu akan bisa berhadapan dengan harta. Wallahi Pak, Bapak Ibu Saudara Saudari, kadang-kadang gara-gara harta lebih berbahaya dibandingkan gara-gara kemiskinan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha faahlakathum kama faahlakatkum kama ahlakathum. Artinya, demi Allah, bukanlah kefakiran kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Para ulama menjelaskan orang miskin mungkin dia lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin dia lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, akan tetapi aku takutkan kepada kalian antubsatu alaikumud dunya, dilapangkan bagi kalian dunia. Orang kalau sudah dilapangkan dunia, diuji setitis saja oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan dunia sudah hancur bagi dia. Seakan dia tidak memiliki apa-apa. Dibohongi oleh dunia, ditipu oleh dunia. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku takut atas kalian, lihat. Ini wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah diluaskan bagi kalian dunia. Apa yang terjadi kalau diluaskan bagi kalian dunia? Lupa akhirat. Lupa majlis ilmu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuknya. Semua diukur dengan itu. Semua diukur dengan harta. Semua ucapan orang diukur dengan harta. Bahkan tangis seseorang diukur dengan harta. A'udzubillah. Bahkan ilmu seseorang, ilmu seorang kiai, seorang ustadz diukur dengan harta. Berapa sih? Kita bayar dia. Ah ya, tidak semua bisa dibayar dengan harta. Tidak semua bisa dibayar dengan uang. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayar dengan uang. Maka fatanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba atasnya. Maka kalau sudah berlomba-lomba, apa yang terjadi? Akhirnya kalian akan binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini bahayanya. Maka para ikhwan yang dirahmati, Abu Hurairah, beliau dengan segala macam keterbatasannya menjadi manusia yang termulia. Bukan dengan harta, dengan ilmu agama, dengan ketakwaan. Sering sekali Rasulullah SAW menyebutkan akan hal ini. Lau kanati dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma. Nih perhatikan. Yang tertipu dengan dunianya, yang menganggap segala sesuatu adalah hanya dengan uang, harta, megahan dunia. Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harga satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seorang kafir pun setetes air pun kepada dia. Tetapi karena tidak ada harganya, maka semuanya dikasih. Orang kafir ya dikasih dunia, orang muslim ya dikasih dunia. Orang beriman yang dikasih dunia, orang yang tidak beriman dikasih dunia. Orang yang tidak sholat bahkan lebih kaya dibandingkan orang yang sholat. Maka pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah. Beliau kaum muhajirin. Beliau kaum suffah yang tinggal di halaman Rasulullah SAW. La bait, wala mal, wala dar, wala hajar, wala syajar. Tidak ada rumah, tidak ada harta, tidak ada pakaian, tidak ada makan. Untuk besok gak tahu. Maka akan tetapi ternyata beliau aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Sampai hadis yang kita baca sekarang yang merupakan salah satu pokok dasar agama Islam yang bisa menjaga seseorang dari kesyirikan, kita dapat tidak dari beliau. Berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Itu orang-orang yang cerdas, itu orang-orang yang berakal, yang tidak cuma pikirannya hanya sebatas dunia sementara, al-fani, sementara dan cepat hancur. Kalau didapat pun tidak dapat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian. Jangan melulu diukur segala sesuatu dengan harta. Yang kebiasaan, ngantri itu, bayar, hilangkan. Bahwa ada sesuatu yang tidak Anda bisa dapat dengan harta. Ada surga yang tidak bisa didapat hanya dengan harta Anda. Kecuali dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari, pada saat itu kita akhirnya semakin menunduk, semakin merunduk, semakin tawadhu. Apa yang sudah saya bisa hadapkan di hadapan Allah ketika yaumul hisab kelak? Apa yang sudah saya persiapkan bekal sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya, ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil maut dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian setelah itu bukan hanya sekedar mengingat, kemudian setelah itu selesai, enggak. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, dan orang-orang yang lebih baik, paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas, yang paling baik persiapannya setelah kematian. Dan itu ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah, yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan yang kedua, yaitu yang menjadi ukuran di dunia ini adalah ketakwaan dan juga keilmuan seseorang yang diamalkan akhirnya menjadi buah surganya dia di akhirat kelak. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Ada sedikit lagi, ada perkara menarik tentang Abu Hurairah ini. Beliau termasuk orang yang berbakti kepada orang tua, kepada ibunya terutama. Ibunya. Ini perhatian juga kepada orang tua yang belum, mungkin belum mengenal akidah yang benar, yang masih bergelimang dengan kesyirikan, masih mengerjakan perbuatan bid'ah. Maka contoh Abu Hurairah, beliau senantiasa selalu disebutkan dalam kitab Siyar Alamin Nubala, selalu mendakwahi ibunya agar masuk dalam agama Islam. Yang membuat sedih diri beliau adalah bagaimana agar bisa ibunya tersebut sebelum wafatnya masuk dalam agama Islam, menerima hidayah, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak bisa dibayar dengan harta. Menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sama seperti itu kita dengan keluarga kita. Mungkin kita dengan istri, mungkin kita dengan anak, mungkin kita dengan kakak, mungkin kita dengan adik, paman, bibi yang belum mengenal akidah yang benar, maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada mereka. Rasakan akidah yang benar ini sebagaimana kita merasakannya, sampaikan kepada mereka. Maka para ikhwah, lihat Abu Hurairah, terus setiap kali bertemu dengan ibunya, yang menyedihkan hati dia adalah kok ibunya belum masuk Islam. Sampai-sampai lihat, sampai-sampai beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau berseteru dengan ibunya sampai menghina agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat beliau sedih. Pergi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan minta doa. Maka keluarlah dari mulut Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Lihat, ya Allah, berikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Allah melihat usaha kita, ya akhi. Allah itu melihat usaha kita. Setelah begitu macam usaha yang didapat oleh Abu Hurairah, kesulitan yang didapat oleh Abu Hurairah untuk meyakinkan agar masuk dalam agama Islam, maka Allah tahu kemampuan manusia. Allah tahu kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Yang datang ke sini istrinya masih sibuk dengan televisi, istrinya masih sibuk dengan kesyirikan. Yang datang ke sini suaminya masih sibuk dengan dunia. Yang datang ke sini anaknya masih sibuk dengan dunia. Yang datang ke sini keluarganya masih sibuk dengan kesyirikan, perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Maka ya akhi berdoa. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dan Allah tidak akan membebani hamba di luar kemampuan hambanya. Maka lihat, muncullah keluarlah dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumah, kemudian akhirnya ibunya mengatakan, langsung ibunya mengatakan, lihat ketika petunjuk datang, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang memberi petunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang menyesatkannya. Maka pintar-pintar berdoa sama Allah. Pintar-pintar menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintar selalu menadah tangan kepada Allah dalam segala hal urusan apapun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, doa itu tidak ada pensiun, tidak ada cuti. Tidak ada pensiun dan cuti dalam berdoa. Terus berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Keluarga, istri, anak-anak, orang tua, bapak, paman, bibi, kakak, adik. Maka akhirnya tidaklah Abu Hurairah melangkahkan kakinya kecuali ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lihat, mukjizat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau berkunjung kepada ibunya, maka beliau mengatakan, assalamu alayka, assalamu alayki ya ummah, kama rabbaitani saghiran. Semoga keselamatan atas engkau wahai ibuku, sebagaimana engkau telah mengurusku ketika kecil. Cara bakti orang tua salah satunya adalah, nih lihat, perhatikan, yang mengira bakti orang tua, kirim 1 juta, kirim 2 juta, enggak. Bukan hanya itu saja, cara bakti orang tua adalah ketika seseorang pandai menyebut, memuji kebaikan orang tua di hadapan beliau-beliau. Jazakillahu khairan ibu, sebagaimana engkau telah mengurusku ketika kecil. Terima kasih atas susuanmu selama 2 tahun. Terima kasih engkau telah mengandungku selama 9 bulan. Terima kasih engkau telah menjadi pangkuanku untuk tidur selama aku masih bayi. Dan terus sebutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita yang tidak akan pernah kita bisa balas, walau dengan kita memikulnya di atas pundak kita selama kita menunaikan ibadah haji. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Assalamu alayki ya umma kama rabbaitani saghiran. Semoga keselamatan atas engkau wahai ibuku, sebagaimana engkau mengurusku tatkala aku masih kecil. Sebutkan kebaikan-kebaikan. Yang belum pandai menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua pada dirinya, maka belajar. Belajar, sebutkan. Terima kasih Pak, engkau telah mengajariku tentang kelaki-lakian, jujur. Terima kasih Pak, engkau telah mengajariku kepadaku tentang kedisiplinan, mengakui kesalahan apabila salah. Terus sebutkan, mereka pantas untuk dipuji. mereka pantas. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wali walidayka ilayal masir." Bersyukur engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Lihat, yang belum pernah menyebutkan ini kepada orang tuanya, sebutkan malam ini, datangi mereka, makan malam dengan mereka, minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wallahi, bakti bukan hanya 1 juta, 2 juta per bulan. Tapi bakti adalah ketika kita bisa menjadikan hati orang tua kita senang, menjadi anak yang berbakti, anak yang sering mendoakan orang tuanya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran dari seorang Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Ingat tadi perkataan Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, "As-sa'id man u'iza bi ghairihi." Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Bapak ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan." Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, maksudnya adalah rumah itu jangan lepas dari sholat, mengerjakan sholat di dalamnya. Rumah itu jangan lepas dari berdoa di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya, sebagaimana yang terjadi pada kuburan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, itu maksudnya adalah kalian perhatikan, kerjakan banyak ibadah di dalam rumah. Jangan seperti di kuburan. Jangan rumah kita sebagai kuburan. Kerjakan banyak ibadah-ibadah sunnah di dalam rumah. Ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kebalikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik memperbanyak ibadah di kuburan dan rumah-rumahnya kosong dari ibadah. Memperbanyak ibadah di dalam kuburan, di pekuburan, dan rumah-rumahnya kosong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain dari hadis yang lain yang saya bacakan sekarang, terdapat penjelasan yang menarik. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada dalam buku kita. "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Lihat, ini ada penjelasan riwayat ini. Jadikan salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. "Wa la tattakhidhuha kubura." Dan jangan jadikan rumah-rumah kalian tersebut sebagai kuburan. Saya ulangi. Hadis ini tadi mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Ini umum. Apa maksudnya? Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW hadis ini. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Salat-salat kalian itu jadikan di dalam rumah. Nah, ini maksudnya. Jangan menjadikan rumah sebagai kuburan. Artinya rumahnya tidak pernah diapai? Disolati. Ya, rumahnya tidak pernah disolati. "Wala tattakhidhuha kubura." Dan janganlah jadikan rumah-rumah tersebut sebagai kuburan. Di dalam hadis yang lain, tambahan penjelasan belum ada dalam buku kita, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya wahai Rasulullah? "Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yusma'u fihi suratul baqarah tuqra'u fihi." Artinya, sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang didengar surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Menunjukkan bahwa tempat paling pantas untuk memperbanyak bacaan Al-Quran selain di masjid adalah di mana? Di rumah, bukan di kuburan. Hadis yang begitu jelas dari Rasulullah SAW. Ya. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُسْمَعُ سُورَةُ الْبَقَرَةُ تُقْرَأُ فِيهِ. Sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah di dalamnya. Sedikit tentang permusuhan syaitan dengan manusia. Bapak ibu, saudara-saudari, kita itu di dalam surat Fatir ayat 7 kalau tidak salah, kita diperintahkan untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Dan wajib sebagai musuh, tidak boleh bersalam-salaman. Tidak boleh berkawan-kawan, enggak boleh. Tidak boleh berteman. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Betul? Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Nah sekarang permasalahannya, kita berhadapan dengan musuh. Kalau orang tinju, Mike Tyson tinju. Ya, sebentar saya lanjutkan sedikit. Mike Tyson tinju, itu ada musuhnya, maka dia menang. Karena bisa nonjok di mana rahangnya, langsung TKO dalam satu menit. Ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak pernah bisa dilihat. Tidak pernah bisa dilihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Itulah musuh kita yang harus jadi musuh. Maka setelah adzan saya akan sebutkan bagaimana cara bermusuhan dengan syaitan. Silakan, tafadhol. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dua hadis saya sebutkan, jangan maksud daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya yaitu kuburan tidak diibadahi, tetapi rumahlah yang banyak beribadah di dalamnya. Maksudnya saya ulangi, kuburan tidak banyak ibadah di dalamnya, tetapi sebaliknya rumahlah yang dijadikan perbanyak untuk ibadah di dalamnya. Seperti misalkan sholat sunnah lebih utama di rumah dibandingkan di kuburan. Bahkan tidak ada sholat sunnah di kuburan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makna hadis tersebut, yaitu jadikan ibadah-ibadah itu di rumah. Jangan sampai jadikan rumah sebagai kuburan. Ini makna yang pertama. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Saya ulangi, maksud dari sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan adalah, yaitu rumah-rumahnya tidak diibadahi. Seperti apa? Seperti kuburan. Rumah-rumahnya di dalamnya tidak diibadahi. Seperti kuburan. Ini maksud pertama. Maksud yang kedua, yaitu jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yaitu jangan kalian menanam, mengubur mayit kalian di dalam rumah. Ini dua makna. Jangan sampai tidak dicatat. Yaitu, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya adalah, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, tidak diibadahi. Tetapi perbanyaklah beribadah di dalam kuburan. Perbanyaklah beribadah di dalam rumah maksud saya. Jangan seperti kuburan yang tidak boleh diperbanyak untuk beribadah di dalamnya. Seperti doa, berzikir, membaca Al-Quran, sholat. Itu semua dikerjakan lebih banyak di mana? Di rumah. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah saya sebutkan. Makna yang kedua, apa? Yaitu jangan menguburkan mayit di kuburan. Kalau ada yang bertanya, di mana? Di rumah. Alhamdulillah. Lapar sudah ditanya. Baik, para ikhwah, jangan dikuburkan mayit di dalam rumah. Kalau ada yang bertanya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dua sahabatnya dikuburkan di rumah? Maka jawabannya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubil." Tidaklah seorang nabi mati, meninggal, wafat, kecuali dikuburkan di mana beliau diwafatkan. Ini alasan pertama kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam rumah. Kalau kita katakan makna janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yaitu jangan menguburkan mayit kalian di dalam rumah. Maknanya adalah maknanya itu. Maka ada orang bertanya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikubur di dalam rumah? Maka kita jawab hadis dari Abu Bakar, setiap nabi yang meninggal maka dikuburkan di mana beliau meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau akhirnya dikubur di dalam rumah Aisyah. Taib, ada lagi yang bertanya. Taib, itu nabi. Sekarang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bukan nabi. Maka kenapa? Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u." Kenapa itu maksudnya? Kenapa mereka berdua juga dikuburkan di dalam rumah, bukan di pekuburan? Maka jawabannya mudah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para sahabatnya yang hidup di kota Madinah. Merekalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di bawahnya para tabi'in yang mengikuti senantiasa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan seluruh sahabat Rasulullah sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar dikuburkan di rumah Aisyah, di kamar Aisyah, di samping sahabat mereka berdua. Jadi ini kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan kekhususan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka di dunia menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itu pula mereka akan di akhirat juga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jawabannya. Jawaban yang kedua, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah kalau begitu? Maka kita jawab bahwa ada riwayat dari Aisyah, annahu khasyya an yattakhidha masjidan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW dikubur di pekuburan, takutnya nanti kuburan itu dijadikan sebagai masjid yang akhirnya disembah. Makanya dikuburkan di dalam kamar sehingga tidak bisa disembah. Paham? Ya, saya ulangi dari pertama. Kita tadi pelajari, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Siapa yang belum punya buku siapa? Semua udah punya? Ada yang belum? Ya, insya Allah minggu depan ya. Diadakan nanti. Janganlah kalian jadi, karena saya baca kitab. Kitab tidak sama dengan ceramah. Kita harus benar-benar terlihat teliti di dalam kitab ini. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kita sudah sebutkan makna yang pertama apa? Makna yang pertama apa? Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Yaitu di kuburan tidak beribadah, tidak sholat, tidak zikir, tidak baca Quran. Maka jangan jadikan rumah-rumah ini seperti kuburan. Maka kerjakanlah sholat seperti hadis yang saya bacakan. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian. Salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Jadikan baca Quran, terutama surat Al-Baqarah, di rumah-rumah kalian. Itu maksudnya, jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yaitu apa? Mengubur mayit di dalam rumah. Jangan itu. Nah, nanti ada timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW dikubur di dalam rumah? Rumah Aisyah. Maka sudah jawabannya, sudah kita jawab dua. Yang pertama tadi hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa setiap nabi yang meninggal, maka akan dikuburkan di mana beliau meninggal. Ya, riwayat yang kedua menjawab pertanyaan tadi, kenapa Nabi Muhammad SAW dikuburkan di kuburan Aisyah? Karena Aisyah meriwayatkan bahwa khasya an yattakhidha masjidan. Beliau takut kuburan beliau nanti dijadikan sebagai masjid. Ya, dijadikan sebagai masjid. Taib. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya ingin menyinggung sebelum sholat isya, bagaimana bermusuhan dengan syaitan. Karena di sini disebutkan, janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang terdengar di dalamnya surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Saya sudah sebutkan tadi surat Fatir ayat 6 bahwa syaitan harus dijadikan musuh dan tidak boleh berteman. Sampai akhir hayat kita musuh. Tidak boleh berteman. Makanya kalau seandainya ada syaitan yang katanya masuk Islam, kemudian ketika ingin meruqyah seseorang dipanggil, ya. Misalkan namanya Yahu, datang. Tolong ini siapa di dalamnya ini? Enggak boleh. Atau seperti acara-acara televisi swasta, ya. Yaitu ingin mengetahui ini di kamar depan Masjid Imam Syafi'i sudah berapa jin yang menghuni, maka dimasuki orang ke dalamnya. Ya, kemudian ditanya, ini enggak benar. Di samping itu settingan dan yang menonton nganga juga. Mau-maunya nonton itu nganga. Ya. Dan itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berteman, berkawan dengan setan. Nah, cara bermusuhan dengan setan macam-macam. Secara globalnya adalah membuat setan itu menangis. Membuat setan itu marah. Membuat setan itu sedih. Membuat setan itu lari terbirit-birit takut. Membuat setan itu mengecil. Ya, syaitan mengecil. Contoh misalkan syaitan kita buat lari terbirit-birit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya apabila idza nada munadin, jika seorang mengumandangkan azan, maka syaitan akan lari. Walahu dhuratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Dia akan lari kabur sekencang-kencangnya sambil kentut sebesar-besarnya sampai tidak mendengar azan. Tapi jangan dipahami dari hadis ini yang kentutnya ganal itu berarti syaitan. Tidak, ya. Tetapi dia kentut itu untuk tidak mendengar azan. Makanya siapa yang menyibukkan diri ketika azan dikumandangkan, jangan-jangan ada tasyabbuh dia dengan syaitan. Ya, azan dikumandangkan dia masih sibuk mendengarkan yang ini, mendengarkan yang itu, tidak mengambil air wudu dan semisalnya, maka ditakutkan dia ada tasyabbuh dengan syaitan. Ini salah satu cara bermusuhan dengan syaitan. Salah satu cara bermusuhan dengan syaitan yaitu membaca Al-Qur'an, surat As-Sajdah atau ayat-ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki." Jika seorang anak manusia membaca ayat sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan menyendiri, kebuncuk dia. Menyendiri, sambil menangis. Kemudian dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Umira ibn Adam bis sujud, fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis sujud, faabaitu faliyannar. Alangkah celakanya aku. Anak manusia ini diperintahkan untuk sujud, dia taat, langsung sujud. Maka baginya surga, lihat ini keutamaan sujud tilawah. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, kepada siapa sujud? Adam. Lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Ini cara bermusuhan dengan syaitan. Cara bermusuhan dengan syaitan adalah tidak menyediakan tempat kencing. Seperti orang yang terlambat bangun subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu subuh bertanya kepada para sahabat, "Ya, aina fulan? Mana si fulan? Kok belum kelihatan di salat subuh?" Para sahabatnya menjawab, "Mazala naiman, maqama ila salatil fajr." Masih saja tidur, tidak bangun untuk mengerjakan salat subuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala syaitanu fi udhunih." Syaitan kencing di telinganya. Jadi telinganya sebagaikan ember bagi syaitan. Alangkah terhinanya orang ini. Ya. Nah, ini cara-cara bermusuhan dengan syaitan. Termasuk di dalamnya tidak menjadikan rumah sebagai kuburan. Ini termasuk daripada bermusuhan dengan syaitan. Karena kalau seandainya kita tidak menjadikan rumah sebagai kuburan, di dalamnya disolati, di dalamnya dibacakan Quran, terutama surat Al-Baqarah, maka pada saat itu syaitan akan kabur. Tidak punya tempat tinggal. Yang masuk rumah, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan bismillah, maka syaitan akan mengatakan, "La mabita lakum," gak ada tempat tinggal bagi kalian sekarang. Adapun kalau masuk rumah tanpa salam, tanpa bismillah, maka seakan-akan dia mengundang, silahkan. Ya, para syaitan, silahkan duduk, ambil tempat masing-masing. Ya, mau tuyul, mau kuyang, mau silahkan. Ya, maka rumahnya jadi tidak nyaman, tidak tenang untuk dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taj'alu qabri 'idan." Artinya, dan janganlah kalian jadikan kuburanku ini sebagai perayaan. Kuburanku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui ada kubur beliau nantinya. Dan ini larangan dari Rasulullah SAW. Untuk menjadikan kuburan beliau sebagai id. Id itu artinya apa? Dijelaskan oleh para ulama. Ismun lima ya'udu minal ijtima'il 'am ala wajhin mu'tad. Id adalah, kalau diterjemahkan di sini kan perayaan. Ya. Id itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah perkumpulan di waktu-waktu yang sudah terbiasa. Ya. Jadi garis bawahi, perayaan di sini maksudnya perayaan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tempat perayaan di sini maksudnya adalah tempat yang dijadikan untuk berkumpul di waktu-waktu yang sudah menjadi kebiasaan. Per bulan, per hari, per pekan, per tahun. Itu namanya tempat perayaan. Berarti para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak diperbolehkan kita menjadikan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat perayaan. Yang artinya didatangi per hari, didatangi per pekan, didatangi per tahun, per bulan. Tidak boleh. Orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi ketika mereka umroh, kemudian menyempatkan diri berziarah ke kota Madinah, mengunjungi kota Madinah. Sedikit tentang umroh. Tidak ada kaitan umroh dengan berziarah ke kota Madinah. Kalau ada orang datang ke kota Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian pulang ke Banjar. Ya? Sahkah umrohnya? Sah. Tidak ada kaitan dengan kota Madinah. Kita ke kota Madinah karena memang dekat menggunakan situasi dan kondisi yang ada. Maka akhirnya kita berziarah ke kota Madinah. Nah, apabila orang, para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari, ke kota Madinah untuk mengunjungi kota suci tersebut, kota kedua yang suci, dan tidak ada kota suci setelah kota Madinah, adapun Masjidil Aqsa bukan kota suci. Yang lebih tepat Masjidil Aqsa adalah Thalithul Masjid, yaitu masjid ketiga yang penuh dengan berkah setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Adapun dia tanah suci, tidak dikatakan tanah suci. Kita kembali ke permasalahan tadi. Orang datang ke kota Madinah, maka pada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak diperbolehkan untuk menjadikan kuburan Nabi didatangi pada waktu-waktu tertentu. Setiap kali habis selesai sholat, dia berziarah kubur. Habis zuhur, ziarah kubur. Habis asar, ziarah kubur. Habis maghrib, ziarah kubur. Habis isya, ziarah kubur. Ini namanya menjadikan kuburan Nabi sebagai apa tadi? Aid. Sebagai apa? Aid. Tempat perayaan, yaitu tempat kebiasaan dikunjungi dalam waktu-waktu yang menunjuk yang merupakan kebiasaan. Ini tidak boleh. Kalau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu tidak diperbolehkan, apalagi kuburan orang-orang setelahnya. Ya, tidak boleh. Misalkan bulan ini tertentu kita berziarah ke kuburan-kuburan tertentu. Entah itu kuburan orang soleh fulan, wali fulan, sunan fulan, ya, tidak boleh. Kenapa? Hadis Rasul berbunyi, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. 'Id adalah tempat untuk berkumpul pada waktu yang dibiasakan untuk berkumpul. Itu kuburan Rasulullah, apalagi kuburan orang-orang atau di bawah derajatnya beliau. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperbolehkan, ya. Dan itu maksud dari hadis tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa menjauhi untuk menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diziarahi dalam waktu-waktu yang merupakan kebiasaan. Tidak ada riwayatnya Abu Bakar setiap kali habis sholat ke sana mengucapkan salam. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan juga apabila orang datang ke kota Madinah, yang dituju bukan kuburan Nabi, tetapi yang dituju apa? Masjid Nabawi. Kuburan Nabi, kalau kita sudah ke Masjid Nabawi, sholat dua rakaat, maka silakan kita berziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajida." Tidak diperbolehkan seseorang bepergian dalam rangka beribadah, bersusah payah bepergian dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Ahada wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Aqsa. Dan ingat, Pak, ketika saya katakan tadi, saya sadar mengatakannya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang salah paham dengan saya. Mudah-mudahan di perkataan saya tadi tidak dinyatakan sebagai merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi, ketika orang pergi ke kota Madinah, yang dituju bukan kuburan Rasulullah. Ini saya ucapkan dengan tegas. Bukan kuburan Rasulullah, tetapi Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis Rasul. Ya, bukan dari kantong sendiri, berdasarkan hadis Rasul. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Aqsa." Baru setelah kita tuju masjidnya, sholat dua rakaat, terutama di dalam raudhah, berdoa, berzikir di sana, baru kita berkesempatan untuk berziarah ke kuburan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kita mengamalkan sunnah beliau? Bukankah kita sedang mengagungkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan dikira ucapan seperti ini malah menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baca riwayat selanjutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Tetapi ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawatmu sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau itu ajaran yang mudah dan tidak menyulitkan orang. Kalau seandainya ada orang mengatakan, "Sedihnya saya, wahai Ustaz, saya enggak bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah karena enggak punya uang harus ke Madinah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, bisa kalian menyampaikan salawat dan salam kalian kepada aku dimanapun kalian berada. Dan ini juga makna jangan jadikan kuburan Rasulullah sebagai tempat perayaan. Artinya kita tidak perlu harus datang ke sana terus-menerus dalam waktu yang dibiasakan. Tetapi itu bisa diganti dengan apa? Dengan bersolawat. Dimanapun kita berada, solawat kita akan disampaikan kepada siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Sekarang kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis riwayat tadi, hadis riwayat Abu Daud dengan isnad. Isnad itu artinya mata rantai perawi. Jadi kalau ada hadis, Rasulullah bersabda kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabi'i, tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada syekh, syekh meriwayatkan kepada penyusun hadis, yaitu Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud. Ya, ini namanya rentetan, ini namanya apa? Isnad. Ya, mata rantai perawi hadis namanya. Yang disebut dalam bahasa ilmu hadis namanya apa? Isnad. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad hasan. Isnad itu mata rantai. Yang hasan, hasan itu baik. Ya, yang baik. Dan para perawinya thiqat. Para perawi, perawi hadis maksudnya adalah narator, yaitu yang meriwayatkan hadis Rasul. Thiqat artinya yaitu terpercaya. Orangnya terpercaya, tidak dusta, tidak suka maksiat, tidak suka berbohong, ingkar janji, tapi terpercaya. Itu namanya thiqah. Ya, thiqat atau thiqah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang, sebelum kita masuk kepada riwayat selanjutnya, saya ingin kita mengambil beberapa pelajaran tadi dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, yaitu larangan untuk menjadikan rumah sebagai kuburan. Ini faedah yang pertama dari hadis yang barusan kita pelajari. Larangan untuk menjadikan rumah sebagai kuburan. Yang kedua, maksud dari menjadikan rumah sebagai kuburan ada dua. Maksud menjadikan rumah sebagai kuburan ada dua. Yaitu menjadikan rumah seperti kuburan yang tidak diibadahi. Menjadikan rumah seperti kuburan yang tidak diibadahi. Yang kedua, apa tadi? Mengubur mayit di dalam rumah. Ini maksud dari menjadikan kuburan sebagai rumah. Ada dua makna berarti. Saya ulangi, faedah yang kedua dari hadis ini adalah maksud dari menjadikan rumah sebagai kuburan, yaitu menjadikan rumah seperti kuburan, tidak diibadahi di dalamnya. Kuburan tidak diibadahi, maka jangan jadikan rumah kita seperti itu. Kita sholati di dalamnya, kita baca Quran di dalamnya, kita berdoa di dalamnya, berzikir di dalamnya. Kemudian, yang kedua maknanya adalah mengubur mayit di dalam rumah. Baik, pelajaran yang ketiga. Larangan menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai id. Yaitu tempat berkumpul di waktu-waktu yang merupakan kebiasaan. Tempat berkumpul di waktu-waktu yang merupakan kebiasaan. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, kalau kuburan Nabi Muhammad SAW tidak boleh dijadikan sebagai id, apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau. Catat itu. Kalau kuburan Rasulullah tidak boleh dijadikan sebagai id, maka apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau. Tidak boleh. Ya. Apakah itu orang saleh, apakah itu disebut wali, apakah itu disebut sunan. Tidak boleh berziarah kubur yang ziarah tersebut nantinya dijadikan sebagai id. Ya, jangan sampai salah dan jangan sampai dikutip macam-macam ini. Tidak boleh berziarah kubur yang ziarah kubur tersebut dijadikan sebagai apa? Id, yaitu diulang-ulang pada waktu-waktu yang tertentu. Ini enggak boleh. Silahkan berziarah kubur kepada dimanapun, kemanapun. Tadi pagi saya siaran di studio Dakwah Sunnah untuk Roja TV. Ada orang bertanya, orang pergi ke Jawa. Di Jawa kita tahu banyak kuburan wali-wali sunan-sunan. Maka dia tidak ada niatan untuk mengkhususkan perginya ini ke sana. Karena niatannya untuk bekerja. Tetapi karena kesempatan ada, pekerjaannya di samping kuburan wali-wali atau orang-orang saleh tersebut, bolehkah dia berziarah ke sana? Maka kita katakan, jangan sampai mengkhususkan kuburan untuk diziarahi dibandingkan kuburan yang lain. Tidak ada pekuburan khusus yang diziarahi, kecuali yang dikhususkan oleh syariat Islam. Seperti kuburan Nabi dan dua sahabatnya, kuburan apa lagi? Baqi' dan kuburan syuhada Uhud. Tidak ada kuburan khusus yang diziarahi. Maka kita katakan tidak bisa seperti itu. Kalau ingin berziarah kubur, maka silakan berziarah kubur dimanapun. Karena tujuannya adalah bukan kuburan tertentu, tetapi tujuannya adalah berziarah kubur. Paham maksud saya, Pak? Dalam kita berziarah kubur, tujuannya bukan kuburan tertentu. Ingat itu baik-baik. Tetapi tujuannya adalah apa? Ziarahnya itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْأَخِرَةَ. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Pertanyaan sekarang, apakah yang mengingatkan akhirat? Ziarah kuburnya atau kuburnya? Hah? Ziarahnya. Artinya pekerjaan berziarah ke kuburan itu, siapapun kuburannya, kuburan siapapun, maka itu yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Oh, nanti saya akan seperti ini, rumah cuma setengah meter kali dua setengah meter. Ya, tidak bisa membawa apa-apa. Maka Pak, yang sering mengeluh, ya, yang sering bersedih, yang sering menggerutu, yang sering menuduh Allah tidak adil, maka katakan dalam diri, tidak dibawa mati jua. Yang Anda keluhkan, yang Anda gerutukan, tidak dibawa mati jua. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu sholawat, cara untuk mengganti berziarah kubur ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholawat, cara untuk mengganti ziarah kubur ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mampu untuk berziarah kubur, misalkan dari ujung Afrika, mahal berziarah kubur ke kuburan Rasulullah SAW. Siapa yang dari Indonesia, mahal berziarah kubur ke kuburan Rasulullah SAW. Maka dia bisa apa? Salawat. Menyampaikan salawat dan salamnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil hadis satu lagi sehingga kita selesaikan hadis ini. Dan pada pekan depan, insya Allah, kita akan membaca kandungannya. Saya baca hadisnya. Penulis mengatakan, An Aliyin ibn al-Husayn rahimahullah, Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, Kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Fayadkhulu fiha fayad'u, Fanahahu wa qala, Ala uhadithukum hadithan, سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه المختار. Artinya, dalam hadis lain Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala menuturkan bahwa ia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahukan bahwa sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Bapak ibu saudara saudari, kita ingin menjelaskan hadis ini seperti tadi. Dalam hadis lain, maksudnya hadis lain, riwayat lain, ya, riwayat lain, Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau ini berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Husain. Husain cucunya Rasulullah. Cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ahadu ra'isi syababi ahli jannah. Salah seorang dari pemimpin pemuda di surga. Husain radhiyallahu anhu. Bapak Husain adalah Ali. Menantu siapa? Rasulullah SAW. Berarti ini cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ali bin Husain inilah yang disebut dengan Zainal Abidin. Nah, siapa ngarannya Zainal Abidin? Itu sebenarnya adalah gelar dari cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Husain ini berarti adalah tabi'i, yaitu seorang manusia yang melihat sahabat Nabi beriman dan mati dalam keimanan. Itu disebut apa? Tabi'i. Apa namanya? Tabi'i. Yaitu seorang yang melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dan mati dalam keimanan. Bahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan ma ra'aitu Quraisyan afdhal minhu. Aku tidak pernah melihat seorang Quraisy yang lebih utama daripada Zainal Abidin. Karena Zuhri semasa dengannya. Semasa dengan Zainal Abidin ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah Ali bin Husain bin Al-Husain. Nama sebenarnya nama Al-Husain dan Al-Hasan. Jadi nama mereka itu sebenarnya pakai Al. Ya, Al-Husain dan Al-Hasan. Namanya pakai Al. Al-Husain dan Al-Hasan. Ini dua-duanya anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menantu dan juga plus siapa? Sepupu apa keponakan? Sepupu, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini lihat Ali bin Al-Husain. Ali sudah kita jelaskan, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada tahun 93 Hijriah dan termasuk seutama-utama tabi'i. Tabi'i yang paling utama. Sekarang bapaknya Al-Husain, Ali bin Al-Husain. Al-Husain adalah cucu yang sangat disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ingin menyinggung tentang akidah Syiah Rafidhah yang di Banjarmasin ini sudah mulai bibit-bibitnya. Ini harus kita perangi. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang menjadikan dusta sebagai agama selain kaum Syiah Rafidhah. Hati-hati, jangan sampai tertipu dengan ajaran-ajaran mereka. Mengaku cinta Ahlul Bait, akan tetapi mereka sebenarnya menghina Ahlul Bait. Sedangkan kita yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang suka mengkafirkan orang. Tidak. Ya, kita katakan Syiah yang lebih parah mengkafirkan manusia. Bahkan bukan hanya sekedar manusia biasa yang dikafirkan, sahabat Rasulullah yang mereka kafirkan. Maka kalau Anda, wahai para ahlu sunnah wal jamaah, dituduh oleh orang-orang Syiah Rafidah sebagai orang yang suka mengkafirkan, maka kita jawab dengan mudah, Anda yang lebih parah dalam perihal mengkafirkan. Anda mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Sampai dikatakan di dalam kitab-kitab mereka bahwa tidak ada dari yang beriman sepeninggal Rasulullah kecuali 6 orang. Semuanya kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir radhiyallahu anhuma menurut mereka. Utsman, Talhah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, apalagi Aisyah radhiyallahu anhum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedikit berbicara tentang Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Husain, beliau ini adalah cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Hasan. Ingat itu. Cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Al-Hasan, kakaknya. Al-Hasan ini kakaknya, Husain adiknya. Rasulullah SAW pernah membawa di atas mimbar, beliau melihat kepada seorang bayi, kemudian beliau melihat kepada para sahabatnya. Melihat lagi, kemudian melihat kepada para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, Inna bni hadha sayyidun, wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifatainil azimatain. Sesungguhnya ini anakku, yaitu Hasan waktu itu, adalah pemimpin. Pemimpin. Dan dengannya dua kelompok besar kaum muslim yang sedang berseteru menjadi damai. Ini menunjukkan keutamaan Al-Hasan dibandingkan Al-Husain. Meskipun dua-duanya keutamaan. Tetapi pertanyaan orang-orang Syiah Rafidhah, kenapa mereka mengutamakan Al-Husain dibandingkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Salah satu penyebabnya adalah karena Al-Hasan menurunkan tahtanya memberikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu yang mereka tidak sukai. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Husain radhiyallahu anhu. Husain tidak akan pernah ridha. Beliau disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Syiah lakukan. Ya Husain, madad. Ya Husain, madad. Wahai Husain, berilah kami pertolongan. Bahkan sebagian kitab-kitab mereka menyatakan bahwa mereka menyamakan Husain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan batil. Tidak ada niqash di dalamnya, tidak ada debat di dalamnya. Seluruh kaum muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala la syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. Orang ketika berumrah atau berhaji, ketika dia berihram, maka dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan Engkau setelah Engkau memanggilku. Orang Syiah Rafidhah, mereka talbiyahnya labbaik ya Husain. Aku memenuhi panggilan Engkau wahai Husain. Ya akhi subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini sebabnya apa? Sudah kita pelajari. Sebabnya apa? Hulu. Terlalu berlebih-lebihan terhadap seorang manusia di atas batas kewajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala takkan. Maka di sini dalam hadis lain Ali bin Al-Husain menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan Rasulullah kita ketahui itu rumahnya Aisyah. Awal-awalnya rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. maka karena rumah kadang-kadang ada celah-celah yang bisa dimasuki. Nah, orang ini datang ke celah tersebut, masuk ke dalamnya dan berdoa. Lihat Ali bin Husain, yang tentunya kalau di kita di Banjarmasin disebut apa? Habib. Ini Habibul Ahbab. Habibnya para Habib ini. Ya. Ini ajaran mereka. Maka beliau pun melarang orang tersebut. Dan berkata, maukah kalian aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku. Siapa bapaknya? Husain. Dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Habib. Kalau istilah kita di Banjarmasin, Habib. Dan sikap kita terhadap Habib-Habib yang ada di tengah masyarakat, kalau seandainya mereka memang benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memiliki hak kepada kita dengan beberapa hak. Yang pertama, mereka adalah muslim yang kita harus hormati. Yang kedua, mereka adalah ahlul bait yang kita harus hormati. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi ahli baiti." Hendaknya kalian berbuat baik kepada ahlul baitku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mendapatkan hak yang ketiga, kalau mereka sahabat, maka kita hormati mereka sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, ini sudah kita pelajari, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yang jelas, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari para sahabat yang membiasakan kalau berziarah kubur untuk berdiri lama di depan kuburan Rasulullah untuk berdoa, tidak ada. Cuma mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, keluar. Dan tidak ada riwayat dari para sahabat untuk membiasakan berziarah kubur ke kuburan Rasulullah SAW dijadikan sebagai kebiasaan. Pada setiap sholat, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, tidak ada. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat Imam Malik mengatakan, "La ara an yaqifa 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yusallim wa yamdi." Aku tidak berpendapat bolehnya seseorang kalau berziarah ke kuburan Rasulullah untuk berdiri berdoa. Tidak. Tetapi dia berdiri, mengucapkan salam, kemudian jalan. Nah, ini perlu diperhatikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya gambar sedikit ya. Masih ada waktu sedikit. Lihat, ini gambaran Masjid Nabawi. Di sini adalah tempat imam, mihrab. Di sini pintu. Pintu namanya pintu salam, babus salam. Jalan dari sini, di sana kiblat ya. Kemudian di sini ada raudhah. Ini mimbar, ini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mimbar. Nah, ketika orang jalan ya, maka dia mengucapkan salam menghadap sini, otomatis berbelakangan dengan kiblat. Dia mengucapkan salam. Mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Para sahabat seperti itu saja salamnya. Kemudian setelah itu ke samping kanan ke kuburan Abu Bakar. Dia lagi ngucapin salam. Samping kanan lagi, maka ngucapin salam lagi untuk Umar. Assalamu alayka ya Umar. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Nah, para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan kalau ingin berdoa menghadap kuburan, tetapi berdoa menghadap kiblat. Itu pun belum disyariatkan. Yang ada dilakukan oleh para sahabat Nabi cuma menghadap kuburan dan mengucapkan salam. Wa yamdi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Ingat, yang mengatakan ini Imam Malik, bukan Ahmad Zainuddin. Bukan ajaran Masjid Imam Syafi'i. Tetapi ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bahwasanya ketika berziarah kubur maka menghadap ke kuburan Rasulullah dan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian setelah itu dia keluar. Di sini ada pintu. Ya. Habis ke pintu, makanan. Maksudnya sudah keluar, tidak ada ibadah lagi di sana. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada riwayat terakhir saya ucapkan bahwa ada seorang yang sampai ke bukit Tur. Kita tahu Tur Sina yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai tempat yang penuh berkah, sebagai tempat yang muqaddas suci. Kita pergi ke sana saja yang jelas-jelas di dalam Al-Qur'an bahwa Tur itu adalah tempat suci, tempat penuh berkah. Bahkan Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan sendalnya ke tempat suci tersebut. Kita kalau bersusah payah pergi ke sana tidak disyariatkan. Yang jelas-jelas tempat itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai tempat suci, penuh berkah. Sampai sekarang masih ada Bukit Tur Sina. Bagaimana kalau ke tempat-tempat yang memang tidak disyariatkan, tidak ada berkahnya, dan bersusah payah ke sana? Maka wahai kaum muslim, sadarlah. Belum ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk bersusah payah bepergian ke tempat-tempat berziarah dalam rangka ibadah yang tempat-tempat tersebut belum disyariatkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada pertanyaan? Satu, dua orang? Kalau tidak ada, kita sholat. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Mengenai Husain sama Ali tadi, Ustaz, apakah Husain atau Ali ini tahu dijadikan imam oleh orang-orang Syiah? Itu satu. Yang kedua, tadi ada Ustaz nyinggung soal umroh. Jadi ada travel agent yang mengadakan umroh dengan biaya yang lumayan murah, sekitar 14 atau 15 juta 9 hari. Tapi keberangkatannya setahun atau dua tahun setelah pembayaran. Jadi kita gak tahu uang itu dijadikan apa sama dia, untuk modal atau dipositoin atau apa-apa, gimana, gak tahu, beribaka atau gimana, gak tahu. Jadi gimana umroh itu gitu, Tuan? Ya. Itu aja, makasih, Tuan. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, apakah Husain dan Hasan radhiyallahu anhuma tahu bahwasanya mereka akan dijadikan sebagai imam panutan oleh orang-orang Syiah Rafidhah? Tentunya mereka tidak mengetahui akan hal itu. Kalau kejadian, kita lihat kejadian kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwa Husain pada waktu itu beliau pergi dari kota Mekah ke kota Irak, ke Kufah, karena orang-orang Kufah mengirim begitu banyak surat bahwa wahai Husain, wahai cucu Rasulullah, ke sini, kami ingin berbaiat kepada engkau. Dan itu sudah dilarang oleh para sahabat lain seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair, melarang pergi ke sana. Tapi Husain beranggapan bahwa ada rakyat ingin membaiat beliau. Siapa mereka, beliau ingin tahu. Tapi akhirnya orang-orang Kufah dan orang-orang Irak lah yang berdusta dan berkhianat. Mereka tidak memperjuangkan Husain dan akhirnya beliau mati di meninggal syahid di Karbala. Yang jelas beliau sampai dijadikan sebagai Tuhan, sampai dituhankan oleh orang Syiah Rafidhah, disekutukan dengan Allah. Maka beliau tidak ridha dan tidak tahu. Kalaupun tahu, pasti akan dicegah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian permasalahan umroh, ada orang bayar 15 juta. Dia bisa berangkat setelah 2 tahun. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika jarak 2 tahun tersebut, uangnya yang 15 juta tersebut dijadikan sebagai investasi yang akhirnya investasinya tersebut berbuah keuntungan sehingga bisa mencapai 30 sampai 35 juta yang dengannya akhirnya dia bisa berumroh, maka di sana diperbolehkan, tapi dengan catatan harus dia ketahui apa syaratnya, apa investasi yang dia lakukan dengan uang tersebut. Apakah pada bidang yang halal, apakah bidang yang haram? Apakah terdapat unsur riba seperti ini? Paham Pak ceritanya ini? Jadi ada orang bayar 10 juta, setelah 3 tahun dia bisa berumrah. Dengan catatan orang tersebut 10 juta enggak bayar-bayar lagi. Cuma 10 juta itu aja. Maka di sini otomatis kalau uang seseorang yang 10 juta ini kita letakkan pada orang lain, pada travelnya, otomatis tidak bisa bergerak karena 10 juta. Dan itu hukum menabung, hukum menitip. Berarti hukum wadi'ah, menitip. Berarti uangnya 10 juta. Tetapi kok bisa kemudian menjadi apa? Berkembang uangnya. Otomatis ini diusahakan atau investasi namanya. Nah, ketika itu diusahakan, maka kita harus tahu usahanya ini apa. Kalau seandainya kita tidak tahu, maka tidak diperbolehkan. Kalau seandainya kita tahu dan itu haram, juga tidak diperbolehkan usahanya tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji bagi siapa yang mampu. Siapa yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Maka jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh dalam keinginan untuk pergi haji atau pergi umrah. Yang tidak mampu tidak ditanya dan tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, wallahu a'lam. Tetapi kebanyakan para ikhwah, sebab kalau seandainya cara seperti itu, maka pihak travelnya yang nakal. Caranya bagaimana? Dia melakukan semacam subsidi silang. Jadi begini, ini 10 juta, 3 tahun yang akan datang. Maka yang sudah nyetor sebelumnya akan diambil duitnya dari sini. Kemudian diberangkatkan. Nanti yang nyetor ini akan dimasukkan ke sini, kemudian diberangkatkan. Nanti ujung-ujungnya akan rugi di ujung sekali. Paham ya? Kadada duitnya lagi. Habis. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendoakan ahlul kubur di arga pekuburan juga termasuk berdoa ibadah di arga pekuburan? Telah jelas larangan beribadah di kuburan. Maka jawabannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah kubur, beliau mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lalahikun, as'alullah lana wa lakumul afiyah." Itu yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seseorang ingin mendoakan orang yang dikubur dengan mengucapkan, "Allah maghfir lahum warhamhum wa afi mu'afa anhum, Allahumma la taj'al quburahum rawdatan min riyad, Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum naran min hufarin niran," maka tidak mengapa. Karena itu termasuk mendoakan orang yang di dalam kubur dan mereka sangat memerlukan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Wahai Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Ini diperbolehkan berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal. Manakah yang sesuai syariat, dikubur di tempat atau kota dia wafat atau dikubur di kota kelahiran atau kampung halaman bagi orang yang safar atau perantau? Maka jawabannya, dikubur di tempat dia meninggal. Itu lebih utama dan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah." Artinya, segerakan kalian mengurus jenazah kalian. Jangan sampai ditunda-tunda. Ya, jangan sampai ditunda-tunda. Ini sering kejadian, tenaga kerja meninggal di Arab Saudi, kemudian keluarganya minta dibawa ke Indonesia. Maka ini menyiksa si mayat. Rasulullah SAW mengatakan, fa in kana khairan, fa khairan an tuqaddimuna. Kalau seandainya mayat itu saleh, maka lebih baik dia segerakan dikuburkan agar mendapatkan nikmat kubur. Wa in kana ghairu saleh, kalau seandainya mayat itu tidak saleh, maka fasyarrun tad'una baina aydikum, maka sungguh buruk mayat yang buruk diletakkan di tengah-tengah kalian. Kenapa? Maka lebih baik disegerakan dengan cara menguburkan di mana dia meninggal. Dan tidak terdengar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang yang aslinya kota Mekah, aslinya kota Madinah, meninggal di kota Madinah, kemudian harus dikembalikan ke kota Mekah. Tidak ada. Yang mati di peperangan, yang meninggal di peperangan syuhada Uhud, beliau tidak dikembalikan ke kota Mekah. Yang setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, para sahabat banyak yang berdakwah ke mana? Ke Syam, ke Irak, ke Yaman, dan meninggal di sana. Tidak dikembalikan ke Madinah atau tidak dikembalikan ke kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya belum disyariatkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Kalau ada yang berkata, dahulu kan tidak ada pesawat, katanya. Maka kita katakan, mungkin saja orang bisa membawanya kalau seandainya memang disyariatkan, dibawa ke kota Madinah. Apalagi dikuburkan di kota Madinah tidak sama dengan dikuburkan di kota Syam. Tetapi belum disyariatkan. Wallahu a'lam. Tadi saya mendengar bahwa kita wajib mendakwahi keluarga kita yang masih awam, belum lurus akidahnya. Tapi bagaimana jika kita sudah mendakwahi ibu kita, tetapi beliau mengatakan, jangan mengurusi orang lain, gak usah ditanggung masing-masing, jadi urus urusan masing-masing. Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan agar beliau mengerti? Maka kita jawab bahwa termasuk urusan masing-masing, ulun mengajak pian kepada akidah yang benar. Itu urusan masing-masing. Paham? Termasuk urusan masing-masing mendakwahi. Kalau seandainya ibu ini dipakai statementnya oleh Rasulullah SAW, maka ibu tidak akan masuk Islam. Paham gak? Kalau seandainya pernyataan ibu ini kita pakai dan dipakai oleh Rasulullah, Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Kita tidak akan menjadi seorang Muslim. Tapi karena urusan masing-masing, maka kita berdakwah. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi jawabannya seperti itu. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tatkala dinasihati. Orang yang buruk hatinya biasa kalau dinasihati susah menerima nasihat. Itu salah satu tanda orang yang buruk hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm." Jika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah, maka tumbuh di dalam dirinya kesombongan untuk melakukan dosa. Ketika dikatakan, "Oh, Pak, ini kada boleh karena belum dicontohkan oleh Rasul dan bahkan bisa menjerumuskan kita kepada dosa paling terbesar." Kada apa, Pak? Masuk surga aku juga, masuk neraka aku juga. Ya, maka sang anak pada waktu itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Dan saya katakan terakhir, sekeras perjuangan kita untuk mendapatkan hidayah baik bagi diri kita atau orang lain, sekeras dan sebesar itu kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.